بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، كم مسلمين كم مسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، yaitu masih pada bab sesungguhnya pembahasannya tentang qisas. Tetapi hadis yang sedang kita baca ini berkait dengan kesucian Mekah, karena kejadian qisas itu justru terjadinya di Mekah. Maka Nabi pun bersabda, innallaha azza wa jal qad habasa an Makkah al-fil. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Mekah dari pasukan bergajah. Wasallata 'alaiha rasulahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguasakan atas Mekah rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, dan bahwasanya Mekah ini tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Wa la tahillu li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan untuk siapapun setelahku. Jadi sebelum Nabi tidak dihalalkan Mekah. Setelah Nabi pun sampai yang akan datang tidak dihalalkan Mekah. Berarti dihalalkan untuk dibuka, diserang oleh Rasulullah SAW saat itu saja. Ini kesannya barakallahu fikum, bahwa Mekah dibuka secara anwatan. Catat istilah anwatan. Dan lawannya adalah silman. Kalau anwatan dengan terjadinya pertumpahan darah, sedangkan silman dikuasai tanpa peperangan. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah kaum muslimin dan Rasulullah SAW masuk ke Mekah itu anwatan atau silman? Apakah masuk, apakah dibukanya kota Mekah itu secara silman tanpa peperangan, atau anwatan dengan peperangan, dengan kekerasan? Sebagian para ulama menyatakan bahwa masuknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Mekah, menguasai Mekah tanpa peperangan. Dan itu masyhur dari pendapat-pendapat para ulama. Tapi sebagian yang lain menyatakan tidak. Walaupun tidak banyak pertumpahan darah, tetapi tetap ada pertumpahan darah. Sehingga tetap disebut dengan anwatan. Pendapat kedua ini didukung dengan hadis ini. Mengapa? Karena ada kalimat sallallahu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Allah menguasakan rasulnya dan kaum mukminin terhadap Mekah. Artinya mengalahkan penduduk Mekah. Kalimat mengalahkan ini terkesan bahwa masuknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya anwatan. Perhatikan di dalam mayustafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Qala taqaddamat aktsaru ma'ani hadzal hadis fi kitabil hajj wa najmaluha ahuna mufassilin al fawaid al zawaid. Kata penulis Syekh Abdullah Al-Bassam menyatakan sudah lewat kebanyakan makna-makna hadis ini di dalam kitabul hajj. Mudah-mudahan masih ingat pembahasan dalam kitab haji tentang kesucian Mekah, hadis ini dibawakan juga untuk menjelaskan kesucian Mekah. Maka faedah-faedahnya sudah ada di sana. Wa najmaluha huna mufassilin al-fawaid az-zawaid. Di sini kita hanya merincikan faedah-faedah tambahan. Khususnya faedah yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu qisas. Yang pertama, kaitannya dengan yang tadi kita bahas, yang tadi kita singgung. Apakah Mekah dibuka anwatan atau silman? Fihi dalilun ala anna Makkah futihat anwatan. Di sini dalam hadis ini ada dalil bahwa Mekah dibuka dengan peperangan. Mengapa? Id habasallahu anhal fil. Allah Subhanahu wa taala menjaga Mekah dari pasukan bergajah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan kemudian Allah memenangkan atas Mekah rasulnya dan orang-orang beriman. Allah memenangkan terhadap kota Mekah rasulnya dan orang beriman. Memenangkan itu artinya ada perlawanan, ada peperangan. Qala An-Nawawi dalam Syarah Muslim rahimahullah, min khasa'isil haram, di antara keistimewaan-keistimewaan tanah haram, alla yuharab ahluhu, bahwa penduduknya tidak boleh diperangi. Tentunya tidak boleh diperangi di haram. Sebab kalau di luar haram, seperti perang Badr di daerah Badr, perang Uhud di daerah Uhud, perang Khandaq malah di Madinah. Taib, yang dimaksud tidak boleh diperangi penduduknya di haram, tidak boleh. Fa in baghaw ala ahli al-'adl, walaupun penduduknya berbuat zalim kepada orang-orang yang adil. Faqad qala ba'd al-fuqaha, beberapa para fuqaha, para ulama berkata, yuhram qitaluhum bal yadhiqu 'alayha yudayyiq 'alayha hatta yarji'u ila at-ta'ah. Diharamkan untuk memerangi mereka. Bahkan yang semestinya adalah ditekan, yudayyik, dipressure, ditekan atas mereka sampai mereka mau keluar atau mau kembali kepada ketaatan. Wa yadkhulu fi ahkamil adl, dan kemudian kembali masuk ke dalam hukum-hukum keadilan. Tapi berkata jumhur, kebanyakan para ulama, yuqataluna ala baghihim, mereka diperangi atas kedoliman mereka. Jadi walaupun penduduk Mekah, walaupun ada di tempat haram, boleh diperangi kalau mereka zalim. Zalim yang terbesar, kedoliman yang terbesar adalah kesyirikan. Seperti yang terjadi pada Quraisy. Idza lam yumkin radduhum 'anil baghi illa bil qital. Kalau tidak memungkinkan untuk mengusir mereka atau membalikkan mereka dari kedoliman kecuali dengan perang, maka diperangi. Kalau tidak bisa menghentikan kedoliman mereka atau mengusir mereka kecuali dengan perang, maka diperangi. Li'anna qital al-bugha min huquqillah, karena memerangi orang-orang yang baghi, bughat bentuk jamak dari baghi. Karena memerangi orang-orang yang baghi, yang melampaui batas, yang menentang Allah dan Rasulnya, itu hak Allah, bukan hak manusia. La yajuzu idha'atuha. Kalau itu hak Allah, tidak boleh dilalaikan. Fahifdhuha fil haram aula min idha'atiha. Maka dijaganya dia di tempat suci tadi lebih utama daripada dilalaikan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau dibiarkan tidak diperangi, mereka tetap berbuat zalim di tanah haram, dan mereka kuasai tanah suci untuk kedoliman-kedoliman, maka mau tidak mau harus diperangi. Mengapa? Karena pilihannya cuma dua. Melalaikan tanah haram, dibiarkan tanah haram dikuasai oleh orang-orang musyrik kafir, untuk kemudian mereka berbuat segala macam penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memerangi mereka sesaat, kemudian kembalikan tanah suci kepada keadilannya. Ya tentunya yang kedua yang dipilih. daripada menyia-nyiakan tanah haram. Taib, ini pendapat jumhur para ulama. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menumpahkan darah di haram ketika itu. Maksudnya peperangan. Walaupun biidnillah, walaupun alhamdulillah, hampir tidak banyak terjadi peperangan. Karena ketika pasukan itu dibagi-bagi, ada yang masuk dari tempat yang rendah, dari bawah, Mekah bawah, ada yang masuk dari Mekah atas, dan begitu. Ada beberapa jalan-jalan masuk dari Mekah, itu dibagi-bagi pasukan kaum muslimin di jalan-jalan tersebut. Tetapi di jalan utama, hampir tidak terjadi perlawanan, maka aman. Ternyata di jalan-jalan lain, terjadi perlawanan, maka terjadi peperangan sedikit. Tayyib, setelah itu selesai. Mekah terbuka biiznillahi ta'ala. Sehingga, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya Mekah itu dibuka secara anwatan, secara anwah, bukan silman, karena ada peperangan walaupun sedikit. Yang kedua, ma yukhad min hadal hadith, akhadna min hadal hadithi anna Mekah al-Mukarramata lam tahilla li ahadin. Bahwa Mekah Mukarramah tidak pernah dihalalkan untuk siapapun sebelum Rasulullah SAW, dan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW. Artinya tidak pernah diizinkan untuk dihalalkan berperang di sana, kecuali sesaat di siang hari. Sa'atan min nahar. Sesaat di siang hari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa annaha la tazalu wa lan tazala muharramah. Dan bahwasanya Mekah akan terus terjaga, walan tazalu muharramah, dan tetap terus akan terjaga dan terus disucikan, tidak boleh ditumpahkan darah di sana. Fala yuqdad syajaruha, tidak boleh dicabut pohon-pohonnya, tidak boleh dicabut syauquha, pohon-pohon durinya. Wala yuqta au yujazzu khalaha, tidak boleh dipotong, enggak boleh dicabut, enggak boleh diambil khalaha, semak-semak belukarnya. Ini menunjukkan kesucian Mekah. Fafi hadha bayanu syarafiha wa hurmatiha 'indallahi ta'ala. Dan di sini ada penjelasan betapa mulianya tanah Mekah dan betapa terhormatnya tanah Mekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istathna min dalika ma anbatahu al-adami wa ma wujida maqtu'an wa ra'yul baha'im wal kam'ah wal idkhir fa hadhihi mubahah. Dikecualikan dari larangan-larangan tadi, dikecualikan dari larangan untuk mencabut, larangan untuk memotong dan sebagainya, ada beberapa kekecualian. Pertama, ma anbatahul adami, apa yang memang ditanam oleh manusia, maka ditembang kembali oleh dia, boleh. Wa ma wujida maqtu'an, yang kedua, kalau didapati sudah terputus, sudah tumbang, maka boleh diambil. Jadi yang pertama, kalau itu adalah ditanam oleh manusia. Ma ambatahu al-adami. Apa contohnya? Barakallahu fikum. Naam. Contohnya perkebunan-perkebunan. Mereka bikin kebun gandum, mereka menanam korma, mereka menanam apalagi. Itu adalah mereka bercocok tanam dan mereka berkebun. Mereka juga Masya Allah membuat berbagai macam sawah-sawah dan ladang. Nah itu boleh diambil, dipanen, kemudian tanam ulang dan seterusnya. Karena itu ma ambatahul adami, nomor satu. Nomor dua, ma wujida maqtu'an, apa yang sudah didapat terputus. Artinya terputusnya bukan oleh kita, oleh kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Apakah karena angin besar sehingga tercabut dari akarnya dan tumbang, maka boleh diambil kayunya untuk dimanfaatkan membuat rumah. Atau dalam keadaan diganggu oleh binatang-binatang buas, kemudian dia mati, tumbang, itu juga boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, ra'yul baha'im. Apa yang merupakan makanan hewan ternak, sehingga kalau engkau mengembalakan kambing, mengembalakan unta, mengembalakan hewan-hewan ternak di sana, apakah boleh hewan-hewan itu makan rumput-rumputan dan berbagai macam pohon-pohon liar di sana? Boleh. Karena itu memang sudah sejak dulu-dulunya binatang ternak makan di sana dan biasa mereka digembalakan di sana. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW kecil juga mengembalakan hewan ternak di sana. Itu yang ketiga. Ra'yul baha'im, makanan ternak. Yang ketiga, al-kam'ah wal-idkhir. Al-kam'ah wal-idkhir hampir sama. Yaitu pohon-pohon seperti alang-alang yang biasa dipakai untuk membuat rumah atau dipakai untuk kuburan. Disebutkan di sana tentang idkhir, maknanya adalah seperti rumput-rumputan yang agak tinggi tetapi memiliki bau harum. Ketika saya tanyakan apa kira-kira, beberapa ikhwan berkata bisa jadi sereh. Karena seperti rumput, tapi dia berbau harum. Fahadihi mubahah, maka itu mubahah. Dari mana kita dapatkan kekecualian ini? Dari ucapan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, yang menyatakan, ya Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir. Karena idkhir kita pakai untuk rumah-rumah kita dan untuk kuburan-kuburan kita. Maka Nabi setuju dan mengatakan illal idkhir. Betul, kecuali idkhir. Taib, berapa yang dikecualikan dalam nomor tiga, dalam poin nomor tiga? Apa yang ditanam oleh manusia? Kedua, yang sudah terputus dengan sendirinya. Yang ketiga, makanan ternak. Yang keempat, idkhir. Taib, faedah berikutnya. Inna luqatatul haram la tahillu illa liman arada ta'rif. Bahwasanya barang-barang temuan di tanah haram tidak halal untuk diambil. Barang-barang temuan di tanah haram tidak halal untuk diambil kecuali kalau untuk diumumkan. Sampai didapatkan pemiliknya. Fa'idha aisa min sahibiha, kalau tidak didapatkan pemiliknya, sudah lewat waktunya, sudah lama, dan juga sudah tidak diharapkan lagi pemiliknya akan kembali, maka tusaddaq biha, inda anhu biniyati ta'widihi anha. Apa yang dilakukan kalau enggak ada orangnya? Disedekahkan dengan niat menggantikan atau mewakili orang yang kehilangan tadi, sehingga orang yang kehilangan tadi barang yang hilangnya menjadi sedekah dan akan jadi pahala buatnya nanti yaumul qiyamah insyaallah. Idza jaa yatlubuha, kalau datang pemiliknya maka akan diganti dengan yang baru. Loh, kalau diganti dengan yang baru bagaimana sudah disedekahkan? Jadi pahala untuk orang yang menggantinya. Berarti orang yang menggantinya itulah yang sedekah nantinya. Yang kelima, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan faedah dari hadis ini, kitabatul ilmi, perlunya dicatat ilmu. Apakah kalian mencatat atau tidak? Dulu di dalam riwayat ini ada orang Yaman yang mengatakan, ya Rasulullah, uktub li, tuliskan untukku. Yang tidak bisa nulis saja meminta, ya Rasulullah, tolong tuliskan untukku. Maka Nabi menyuruh para sahabatnya, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Apalagi kalian, terutama para santri-santri, santriwati-santriwati, para talib ilm, para pencari ilmu, hendaklah kalian mencatat ilmu, faedah-faedah ilmu catat. Jangan mengandalkan hafalanmu. Sekarang mungkin masih hafal, mungkin besok sudah ada urusan-urusan lain, lupa. Sehingga catatlah, qaidul ilmu bil kitabah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, ikatlah ilmu dengan catatan. Apakah ketika kalian berburu kijang, setelah mendapatkan kijang kau lepaskan? Tidak kau ikat dia? Maknanya, kalau engkau belajar, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Jangan sampai seperti orang yang menangkap kijang kemudian dilepaskan, tidak diikat. Ikat agar tidak lepas kembali. Barakallahu fikum. Idza jaa yatlubuha dikatakan an wa taqyidihi anidh-dhayaa'. Taqyid maknanya mengikat ilmu tadi agar tidak hilang. Wa qad hassallahu ta'ala 'ala kitabah, dan Allah sudah menganjurkan kita untuk menulis. Seperti di dalam ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajar untuk mencatat. Diajarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kalau diajari ilmu, catat. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan pada manusia apa yang mereka belum tahu. Wa 'azamaha biqaulihi ta'ala, bahkan 'azzamaha, Allah besarkan urusan pena ini. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pena dan apa yang ditulisnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Berarti urusan pena dan penulisan urusan besar. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Fa fil kitabati maslahatud dunya wal akhirah, bahkan dengan penulisan ada maslahat-maslahat penting di dunia dan di akhirat. Dunia juga memerlukan catatan-catatan, penulisan-penulisan, sehingga belajarlah menulis dengan pena. Belajarlah menulis dengan aksara. Aksara itu huruf-huruf, angka-angka. Belajarlah menulis dengan kipet. Tahu kipet? Nah, di komputer, di HP, di laptop dan sejenisnya. Itu juga menulis, walaupun tidak dengan pena. Tetapi barakallahu fikum, faedahnya, kepentingannya, hajatnya sama. Kalian akan mencatat ilmu dan menyebarkan ilmu dengan menulis, mengetik di laptop kalian, sebarkan ke seluruh dunia. Wahadihi faedah. Ini faedah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Yang keenam, qauluhu wa man qutila lahu qatil fahuwa bi khairai nadharaini. Yang keenam, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa siapa yang terbunuh baginya bunuhan. Apa maknanya terbunuh baginya bunuhan? Maksudnya kerabat dia, keluarga dia ada yang terbunuh. Siapa yang terbunuh untuknya nanti? Makna untuknya adalah orang dari keluarganya terbunuh. Fahuwa bi ghairin nadharain. Maka dia punya dua pilihan. Orang yang keluarganya terbunuh, dia punya dua pilihan. Imma an yuqtal wa imma an yuda. Apakah dia mau menuntut qisas, pembunuhnya dibunuh, atau dia minta tuntutan diat? Yuda dari kata diat. Fihi dalilun ala anna li awliya'il maqtul wa hum warasatuhu al'afu mutlaqan wa huwa afdal lahum wal 'afu ila diyah. Wa anna lahum al-qisas wa at-takhir wa huwa al-mashhur min madhhabina. Dari sini ada faedah lain. Apa itu selain faedah bahwa dia punya dua pilihan, boleh menuntut qisas, boleh menuntut diyat? Dalil ala anna li awliya'il maqtul. Dalil bahwa wali-wali orang yang terbunuh tadi, keluarga orang yang terbunuh tadi punya hak. Siapa keluarga yang terbunuh? Ahli warisnya. Kalau seorang terbunuh, maka yang punya hak siapa? Ahli warisnya. Istrinya, anak-anaknya. Kalau punya hak, Berarti boleh dong memaafkan kedua-duanya? Boleh. Boleh. Karena itu hak mereka. Li awliya'il maqtul memiliki hak. Untuk afu mutlakan. Untuk memaafkan secara mutlak. Saya tidak menuntut qisas. Dan saya juga tidak menuntut diyat. Biarkan saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dia. Dan saya memaafkannya. Wa huwa afdal. Ini juga bagus. Orang yang pemaaf. Bagus. Ya barakallahu fiikum. Karena Allah puji dalam Al-Quran. Wal afina anin nas. Dan yang memaafkan manusia. Atau yang kedua. Al-afu ila diyah. Memaafkan dari qisas. Saya tidak menuntut qisas. Biarkan saja. Tapi saya menuntut diyat. Ini yang kedua. Memaafkan dari qisas. Menuntut diyat. Wa anna lahumul qisas. Dan juga dia memiliki hak untuk menuntut qisas. Berarti ada tiga kemungkinan. Ima dimaafkan dua-duanya. Wa ima dimaafkan qisasnya. Baik. Berarti tetap diyat. Atau dituntut. Dengan qisas. Jadi dimaafkan dua-duanya. Dimaafkan qisasnya. Tapi tetap diyat. Atau dimaafkan kedua-duanya. Dan tidak dituntut kedua-duanya. Tidak menuntut qisas. Tidak menuntut diyat. Wa huwal masyhur min madhabina. Dan itu yang terkenal dari madhab kami. Wa kanal qisasu mutahattiman fit Taurah. Adapun qisas ini dulunya. Di dalam kitab Taurat. Itu harus. Bukan haknya keluarga yang terbunuh. Tapi harus dilaksanakan. Keluarganya memaafkan atau tidak memaafkan. Itu dalam Taurat. Fakhaffafallahu an hadihil umma bijawazil afu. Ternyata Allah SWT meringankan untuk umat ini. Bahwa keluarganya boleh memaafkan pembunuhnya. Boleh memaafkan tidak mengqisas. Tetapi tetap menuntut diyat. Boleh pula memaafkannya dan tidak menuntut diatnya. Dengan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Siapa yang memaafkan atau siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka turutilah dengan baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan tunaikanlah untuknya dengan baik. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan itu rahmat. Apa maknanya keringanan? Dulunya qisas itu harus keluarganya memaafkan atau tidak memaafkan. Tetapi dalam Islam diberi keringanan, takhfifun wa rahmah, diberi rahmat kalau keluarganya memaafkan tidak mengapa. Wal qisasu adlun, maka yang namanya qisas itu adalah keadilan. Sedangkan al-afu dimaafkan, maka itu adalah ihsan. Perhatikan, pilihannya hanya ihsan dan adil. Keadilan atau kebaikan. Kalau dikisos, itu keadilan. Oh, dia membunuh, ya harus dibunuh. Kalau dimaafkan, itu ihsan. Itu kebaikan dari keluarganya. Fayan bagi an yuafak mawqi'ahu, maka harus didukung kalau mereka memaafkan. Walidha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, istifa'ul insani haqqahu minad dami adlun. Tuntutan seseorang terhadap haknya dari darah, maka itu keadilan. Harus dituruti. Loh, saya mau dia dikisos seperti dia membunuh anak saya. Atau sebaliknya, anak yang menuntut. Saya minta dia dikisos seperti dia membunuh bapak saya. Itu keadilan. Wal'afu ihsan. Adapun kalau dimaafkan, itu kebaikan. Kebaikan orang yang terdolimi tadi. Wal'asan huna qala afdal. Dan ihsan itu lebih afdal. Lakin hadal ihsan la yakunu ihsanan illa ba'dal adl. Tetapi kebaikan itu tidak menjadi kebaikan kecuali setelah keadilan. Wahuwa an la yahsul darar. Berarti, boleh memaafkan dan memaafkan itu baik. Tapi ingat, kalau itu mendekat pada keadilan. Kalau tidak, maka lebih memilih keadilan daripada kebaikan. Gimana itu maksudnya? Maksudnya kalau engkau baik katanya, pengen memaafkan dia, dan maafkan dia. Ternyata dia ini sudah pembunuh berantai. Sudah sekian kali berbuat. Dimaafkan lagi, dimaafkan lagi. Itu bukan kasihan namanya. Apa itu? Menyia-nyiakan keadilan. Maka dilihat, apakah orang ini pantas dimaafkan atau orang ini harus dikisas. Seorang yang merupakan keluarga atau wali dari orang yang terbunuh, jangan sembarangan memaafkan. Lihat, kalau orang ini ternyata dulu-dulunya enggak pernah dia melukai siapapun ketika emosi dan sebagainya, terjadilah apa yang terjadi. Maka dia masih bisa melihat bahwa ini orang sungguh aslinya bukan pembunuh. Saya maafkan dia. Tidak apa-apa. Tetapi kalau kau tahu dia itu penjahat, pembunuh yang tidak ketahuan sudah banyak. Maksudnya enggak ketahuan tanpa bukti. Sehingga tidak bisa dikisos. Tetapi sekarang sudah ketahuan dan ada bukti. Dan itu keluargamu yang terbunuh. Maka kau jangan maafkan dia. Bahaya. Kau dimaafkan dia akan berbuat lagi. Ikhwan ibn na'azakullah berarti dikatakan boleh memaafkan an la yahsul darar. Kalau tidak terjadi madarat yang lebih besar. Faidah hasala minhu darar, kalau ternyata dikhawatirkan akan terjadi madarat lebih besar, kana zulman minal afi, maka itu kedoliman yang memaafkan. Perhatikan ucapan Syekhul Islam. Kalau ternyata menjadi darar, berarti yang memaafkan tadi yang zalim. Kana zulman minal afi, afi yang memaafkan. Berarti itu kedoliman dari yang memaafkan. Imma linafsihi, bisa jadi kedoliman untuk dirinya sendiri, bahkan bisa jadi kedoliman untuk orang lain. Mengapa? Orang lain, orang ini yang dimaafkan tadi akan berbuat lagi kepada yang lainnya, karena memang penjahat asli. Wataknya memang haus darah, wataknya memang psikopat. Kejam, bengis, kayak gitu jangan dimaafkan. Tidak pantas dimaafkan kalau seorang itu na'udzubillah kayak dulu pernah terjadi. Yang mensodomi anak-anak kecil kemudian dibunuh. Mensodomi anak-anak kecil untuk dibunuh. Terus keluarganya memaafkan. Tidak pantas untuk dimaafkan. Karena sudah yang terjadi sudah berapa kali. Sudah berapa korban. Dan itu kelainan, penyakit yang sangat berbahaya. Qala fil insafi wa hada ainus sawab. Di dalam kitab al-insaf dikatakan itulah yang benar. Imma li ghairihi fala yushra. Bisa jadi orang yang memaafkan tadi jadinya zalim kalau memaafkan orang yang jahat, orang yang berbahaya. Itu tidak disyariatkan untuk memaafkan. Qisas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.